Dengan kata lain misalnya juga syahan syah. Para yang sekalian, ini adalah tidak boleh. Karena ini adalah merupakan dalam riwayat lain Imam Muslim mengatakannya dengan lafaz aghyad ghayr, yaitu termasuk kejam, termasuk keji, termasuk yang tidak terpuji. Ketika menamakan, kata beliau, aghyadu rajulin 'alallahi yaumal qiyamah, orang yang paling Allah benci pada hari kiamat adalah seseorang yang dia itu adalah rajulun kana yusamma malik al-amlak. Karena kata beliau, la malika illallah, tidak ada raja sesungguhnya yang sebenarnya kecuali Allah. Kok menamakan raja? Ya tidak. Padahal dia tidak patut untuk menjadi raja, karena dia dari mulai awal adalah sangat lemah lunglai, bahkan dia dikhidmati, bahkan dia telanjang, bahkan dia membutuhkan yang lain, dan selalu sampai besar adalah tergantung kepada yang lain. Karena itu, maka ini adalah tidak disukai, dan karena itu adalah hendaknya dihindari. Jadi, nama Malik Al-Amlak adalah tidak disukai, harus dijauhi, walaupun dalam bahasa Indonesia bisa jadi tidak ada, tapi makna yang seperti ini mungkin saja ada. La malika illallah, raja itu tidak ada, yang ada adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau katakan raja, Allah lah rajanya, jangan menyatakan raja kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini pun oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani disahihkan dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang tadi, nomornya 1979. Artinya sekalian, di sini jelas bahwa nama bukan sekedar nama, tapi dia akan dibawa sampai hari akhir. Bahkan dia adalah berkenaan dengan hisab. Bahkan dia akan kena murka, kena dampak dari sekedar nama saja. Jadi jangan sembarangan. Nama itu punya makna, dan nama itu bukan sekedar sunnah, tetapi berdampak kepada hari akhir. Jadi nama itu harus kita pilihkan yang benar. Berikutnya adalah hadis ketiga. Beliau nukil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyir kana yughayyirul ismal qabih. Adalah Rasulullah SAW merubah. Nah, yughayyir di sini. Yughayyir itu adalah merubah. Merubah apa? Al isma, nama, al qabih yang buruk. Al hasana itu bisa kebalikannya sayyi'un, dan bisa hasanun qabihun. Kalau hasanun kemudian sayyiatun, biasanya itu adalah berkenaan dengan perkara-perkara amalan, amalan yang buruk. Tapi kalau qabihun, berkenaan dengan unsur keindahan, unsur kepatutan. Dan karena itu yang dipakai adalah al-qabih, bukan as-sayyi, al-ismu sayyi, bukan. Al-ismu al-qabih, karena berkenaan masalah patut atau tidak patut, ataupun pantas tidak pantas. Dan ini adalah ada kriterianya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun sahih diriwayatkan ataupun disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dengan hadis nomor 1980. Terakhir, para jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang keempat dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna ibnatan li Umar, bahwa ada seorang putri dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, kana yuqalu, dipanggil namanya itu adalah Asiyatun. Asiyah mirip namanya dengan Asiyah. Asiyah itu bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah adalah istri daripada Fir'aun. Tulisannya begini, Asiyatun bintu Muzahim. Asiyah. Kalau ini Asiyah bintu Umar, begitu. Kalau orang Indonesia sama saja bacanya, betul? Karena orang Indonesia biasanya tidak ada, yang ada adalah A. Kalau A juga adalah berkenaan dengan tidak dengan panjang. Jadi hanya satu kata A, gitu. Asiyah. Dan Asiyah tidak ada hak dengan haknya, tetapi tanpa H, sehingga mirip dengan nama benua Asia. Nah, kalau Ain, orang Indonesia tidak menggunakan Ain, A saja, tidak ada huruf Ain dalam huruf ataupun perkataan bahasa Indonesia. Sod juga tidak ada, orang Indonesia mengatakan sod. Walaupun sering kita mengatakan misalnya, saya bermaksud. Maksud itu pakai sod, maksud, pakai sod. Tapi kan tidak dikatakan sod, maksud kan, pakai sin biasa saja. Jadi sod bukan huruf Indonesia, tapi huruf bahasa Arab. Tak marbutoh juga sama, jarang. Jadi Para sekalian, nah Umar bin Khattab ini memberi nama, namanya Asiyah. Asiyah, kalau artinya adalah orang yang merupakan kebalikan daripada Muti'atun. Muti'ah, mungkin ada akhwat bernama Muti'ah, artinya orang yang taat. Kebalikan orang yang taat adalah Asiyah, yaitu orang yang selalu maksiat. Waduh, namanya selalu maksiat. Nah, karena itu, maka yang demikian itu dengar dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu fasammaha, kata Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, maka diberilah nama Asiyah ini oleh Rasulullah sallallahu dengan Jamila. Jamila artinya cantik. Subhanallah. Jadi nama yang tadinya Asiyatun dirubah menjadi Jamilah. Nah, ini sunnah. Jadi kalau ada nama, misalnya nama apa saja, mungkin nama Jawa, mungkin nama suku, mungkin nama apa, tadi yang bernama latar belakangnya 6 poin yang pernah saya sampaikan di atas, kemudian tidak tepat dengan syar'i, maka robah, gampang robah itu. Robah resmi lewat mungkin notaris, lewat tidak resmi, sudah minimal yang sudah-sudah, tapi panggilannya masyhurkan dengan nama yang baru, cukup. Atau bisa jadi adalah namanya dipanggil dengan kunyah. Kunyah itu bapaknya namanya siapa, misalnya terpuji, bagus, maka panggil dengan nama bapaknya. Atau dia punya anak, karena dia sudah sadar lalu memberi nama dengan bagus, panggil dengan nama anaknya, misalnya Abu Ridwan misalnya, atau Abu Muhammad misalnya, dan seterusnya. Kalau bapaknya buka namanya Muhammad, maka Ibnu Muhammad misalnya, kalau tidak mau dirubah. Jadi para sekalian, ini adalah hal yang berkenaan dengan nama. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan kepada kita manhaj, dan ini adalah manhaj bagian daripada tasfiyah dan tarbiyah. Jangan ada orang yang ngajinya salaf, sudah ngaji salaf, sudah ngaji sahih Bukhari, sudah ngaji sahih Muslim, sudah ngaji bertahun-tahun, namanya masih saja nama tradisional, namanya nama yang tidak sesuai dengan sunnah. Robah, bagian daripada tasfiyah dan tarbiyah adalah korbankan untuk semua kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai nama dia siap merubahnya. Begitu. Jadi ini yang mungkin perlu kita catat dan kita perhatikan. Saya sudah mungkin ratusan memberi dan merubah nama orang. Orang dari apa jadi apa, apa jadi apa. Jadi mungkin bagi antum yang nanti perlu bertanya tentang namanya mau dirubah, boleh insyaallah taala kita praktekkan sunnah Rasul ini, karena ini bukan untuk dikaji saja, tapi untuk dipraktekkan, dan mempraktekkan itu adalah ajrun wa sawabun, mendapat pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk ihya usunnah, menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadisnya sahih, terdapat dalam sahih at-Tarhib at-Tarhib, nomornya adalah 1981. Para jemaah sekalian, ini adalah perkataan daripada yang dinukil oleh beliau, yaitu bin Munzir, berkenaan dengan nama ini, Al-Munziri ya. Nah, pada sekalian, ada hadis-hadis lain saya tambahkan agar menjadi lebih kaya wawasan kita dan ilmu kita, selain daripada 4 hadis yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan dicantumkan dalam Mukhtasar At-Tarhib wa Tarhib. Kalau kita kembali kepada kitab aslinya At-Tarhib wa Tarhib, ternyata Al-Munziri rahimahullah ta'ala meriwayatkan tentang hadis-hadis nama ini ada semuanya 14 hadis, tetapi yang dhaif 2. Jadi yang dhaif saya tidak bawakan, dan yang sahihnya saya bawakan. Saya tambahkan agar kita lebih lengkap tentang masalah nama ini, karena jarang dikaji tentang masalah ini, sementara ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan lain-lain, dan hadis ini juga adalah disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dengan mengatakan hasanun li ghairihi. Hasan li ghairihi berarti bisa diamalkan. Kata beliau, wa an Abi Wahb bin Al-Jasmi wa kanat lahu suhbah radhiyallahu anhu. Orang ini adalah terhitung dalam kategori sahabah radhiyallahu anhu. Qala, orang ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tasammu, berilah kalian nama, bernamalah kalian, kata Rasul, bi asma'il anbiya, dengan nama-nama para nabi. Asma'il anbiya, nama-nama para Nabi. Wa ahabbul asma'i ilallah, dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Nah, lihat di sini para sekalian, ada nama yang dianjurkan, yaitu namanya adalah nama-nama para nabi. Nama para nabi tentu kita tahu, ada Nuh, Adam, Saleh, Hud, Syuaib, Isa, betul tidak? Itu nama-nama nabi. Itu termasuk sunnah Rasul memberi nama nama anak kita dengan nama-nama nabi tersebut. Kata beliau, wa asdaquha Harisun wa Hammam. Dan nama yang termasuk betul benar adalah Haris. Harisun. Haris itu isim fa'il. Nah, cuman kalau pakai sa. Nah, para sekalian, ini adalah bagian yang harus kita ketahui. Ada Haris, ada Haris. Nah, tinggal pilih yang mana. Kalau Haris itu penjaga, misalnya satpam, tukang jaga, orang yang menjaga, itu namanya Haris, pakai sin. Tapi kalau yang kedua namanya Haris. Haris itu adalah penanam, petani yang menanam tetumbuhan, lalu dia pelihara, lalu dia jaga, lalu dia terus kemudian nanti memanennya. Itu namanya Haris. Nah, para sekalian, boleh memberi nama dengan Haris dan jangan memberi nama dengan Haris. Kalau Haris nanti tukang jaga deh, betul tuh. Jadi namanya insya Allah adalah Haris. Berikutnya adalah nama yang termasuk benar adalah namanya adalah Hammam. Cuman ini ada nilai susah kalau dalam bahasa Indonesia. Hammam. Nah, pada sekalian, Hammam itu begini. Hammam ya. Dan bukan ini Hammam. Yang atas dengan yang bawah berbeda. Hammam adalah berasal dari kata himmatun, kemauan yang keras. Hammam adalah orang yang tidak pernah putus asa, orang yang ulet, orang yang punya kemauan tinggi, orang yang idealis. Nah, beri nama orang itu Hammam. Orang memble, sebentar putus asa, sebentar stres gitu, ah jangan diberi nama Hammam. Itu keberatan namanya. Jadi ganti namanya. Tapi maksudnya adalah tidak boleh ada keyakinan itu, tapi itu adalah satu upaya karena anak itu kan masih kecil, kita tidak tahu watak tabiatnya. Jadi nama itu adalah bagian dari doa, karena itu berilah nama yang bagus. Tapi kalau Hammam atau Hammam ya, di sini sensitifnya bahasa Arab ya. Kalau di atas mimnya ada tasdid, Hammam artinya adalah tempat mandi. Kita kalau mandi di mana? Nah, itu kan kamar mandi. Nah, kamar mandi itu namanya Hammam gitu. Tempat seseorang melakukan istihmam, mandi, disebutnya Hammam. Masa ngasih nama dengan nama kamar mandi, betul tidak? Nah, atau misalnya tidak ada, tasdidnya tidak ada, tapi Hammam. Hammam itu biasanya artinya adalah burung merpati. Jadi tinggal pilih mau Hammam atau mau Hammam atau mau Hammam. Dalam bahasa Indonesianya sulit karena orang Indonesia biasanya menulisnya gini. Ah gitu. Iya kan? Jadi itu adalah salah. Kalau mau adalah cuman sama juga tidak baca besar bahasa Indonesia. Yang benar adalah begini tulisannya. Ah gitu. Bacanya begini ya. Hammam adalah seperti itu tulisannya. Tapi saya katakan tadi tidak lumrah biasanya. Ha, Hammam begitu, karena orang Indonesia kalau mengucapkan ha itu nanggung. Ha kecil tidak, ha besar juga tidak, betul? Misalnya orang memanggil haji. Haji itu bahasa Arabnya adalah tulisannya begini. Al-Hajj gitu. Hajj berarti kan ha nih, betul? Ha. Nah, tetapi orang Indonesia kan tetap saja memanggilnya adalah ha. Ya kan? Manggilnya adalah dengan tulisan ha begini. Pa haji. Haji, ya kan? Tulisnya bacanya gimana? Ya haji lah, ya tidak. Dia dibaca harusnya kalau mau konsekuen pak haji gitu kan, pakai ha dia. Jangan mengatakan pak haji karena salah. Tapi orang Indonesia kan nanggung, ha besar bukan, ha kecil juga bukan. Jadi menurut saya adalah nama Hammam ini riskan dari sisi pengejaannya dalam bahasa Indonesia. Jadi benar nama itu, tetapi dia adalah sulit dalam penyebutan. Ini adalah sesuatu yang hendaknya kita perhatikan. Nah, para jamaah sekalian, itu adalah Hammam. Nah, Ada lagi nama, namanya adalah terhitung sulit juga. Artinya namanya bagus, tetapi dia adalah sulit dibacanya. Misalnya adalah Ukasha.